Apakah hukum melihat kemaluan sendiri tanpa bersebab? Sebab apa mu ni? Tak ada kerja. Jawabnya, kita dengan diri kita ada aurat tau. Sebab tu kita kawan sama. Pendemannya aurat, biar faham molek lu. Aurat ni ulama' beri veterinasi yang begitu banyak perbezaan. Tapi maksud sama. Lapah yang lain. Ada kata ma yajibu satruhu. Ada kata ma harma ru'yatuhu. Oh, tulis je. Benda yang haram wajib ditutup. Atau benda yang haram dilihat. Ya, mudahnya gini. Aurat artinya anggota yang haram kita buka kepada orang yang haram lihat. Atau aurat artinya anggota yang haram dilihat oleh seseorang. Nampak? Kalau bukan orang, tak haram. Allah, tak haram. Malaikat tengok aurat kita, tak haram. Betul tak? Kalau malaikat tengok kita haram, macam mana kita nak kencing? Malaikat nampak tak kita? Nampak. Dah jin, tak haram juga. Dari manusia sahaja. Natang, tak haram juga. Neh, dari manusia. Manusia pula, dia ada orang. Orang yang tak ada aurat dengan kita, ialah seteri kita. Orang selalu faham bab aurat. Dia kata, rupuan sama rupuan boleh tengok aurat. Itu salah tu. Dia tu lelaki-lelaki tak apa tengok aurat. Mak boleh tengok aurat anak. Tu ngaruk tu. Ada orang sesak belaka tu. Salah faham. Ngaji molek. Dia kata mak boleh tengok aurat anak. Mana boleh? Mak boleh tengok aurat anak. Mak boleh tengok anggota yang haram mak lihat. Mana gitu? Sebab aurat artinya anggota yang haram orang lain lihat. Dah mak boleh tengok dah aurat. Tak boleh tengok. Aurat ni benda yang tak boleh dilengok. Tak boleh dilihat. Jadi kalau sebut nama aurat, tak boleh tengok. Melainkan tuan dia. Tuan dia boleh tengok. Jadi aurat kita, kita tengok boleh tak? Kita wajib lah menutup aurat daripada diri kita sendiri. Tak wajib. Bahkan ulama' kata, dan tiada haram bertelanjang di dalam masjid. Tak je dengar pun. Memang tak ada dalam Raja Lawak. Dalam kitab fiqh ada. Faham? Dan sekalipun bertelanjang dalam masjid. Contohnya malam tak? Jadi dia tu malah nak balik, Tok Imam duduk sejik. Puah yang mulai apa semua tidur. Tiba-tiba api mampu pula dah. Black kau tutup pintu lah ke tidur sejik. Panah tak ada kipas, telanjang. Dok haram. Kenapa? Litabarrudi. Bukan kita asnama talib, bukan kita i'anatu talibin, bukan kita aradatu talibin. Litarab, litabarrudi. Untuk bersejukkan diri. Hukumnya ada? Ya juzu, harus. Tapi jaga takut untuk bila mari bangsok nyanyi. Mana tak? Takut tak bangun lagi. Warna tidur kakek gitu tu, Imam. Balik awal tu. Takut nyambi kamu Facebook. Ni ramai tu Imam tak bila ada Facebook lah ke? Jadi, saja-saja melihat kemaluan sendiri makruhun. Apa makruh? Ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Siapa yang sengaja tengok kemaluan dia, maka tak dapat pahala apa-apa dan tak berdosa. Tapi kalau tak tengok, boleh pahala. Dan kalau nak berobat, boleh. Boleh tengok. Ataupun kecederaan, boleh tengok. Kacin dizi. Nak gaduh punya sahab, gerak tarik. Tengok. Tengok, warna gitu. Kacin habis dah. Yang ribet duduk luar lagi. Faham tak? Jadi nak berobat, tak ada masalah. Batu ulama kata, bila kita masuk, tanda. Ada-ada qadal hajat. Ada-ada berok kecing. Ada-ada menggunakan tanda. Dia kata, dan jangan kau melihat kepada kemaluan kau. Buka kita asyah pula. Dan jangan ai makruhun. Dia buat situ pula. Mana bukan haram. Makruh. Dia kata haram tengok kemaluan. Kemaluan orang lain. Hanya pergi tengok. Kalau tidur pergi akak jeng-jeng-jeng. Haram gitu. Batu haram. Tak salah sesak amal gitu. Jadi, kalau tengok juga, tak berdosa. Tapi, akal kita curang cerdas. Ada orang jenis dia, kalau dia pergi kecil, dia tengok kemaluan. Dia tinggal kita. Lambat lagi nak sudah bergok, dia tengok. Tengok. Siang kemung. Dia cakap gitu. Nah, bodoh ke benda orang panggil. Nah, anda selalu tengok, tak payah tengok. Mereka ada perlu bahasa seketik, ketik, semut dan sebagainya. Nah.